Pahala atas keimanan mereka. takwa, agama, pahala karena beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, kaum muslimin yang bertakwa dan beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam akan mendapatkan pahala takwa dan imannya, mendapatkan pahala mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dan mendapatkan pahala yang terus menerus. Keutamaan yang berikutnya ialah seseorang yang berislam secara kafah, seorang yang berislam secara keseluruhan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan anugerahkan untuknya nur, cahaya ilmu, cahaya huda, bimbingan, maka dia berjalan di kegelapan-kegelapan kejahilan, berjalan dengan cahaya ilmu dan bimbingan tersebut. Dan yang terakhir yang dibahas kemarin ialah Islam mendatangkan maghfirah, Islam mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis penambahan untuk menguatkan keutamaan yang terakhir tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, beliau menyatakan al-Islamu yajubu ma qabla. Al-Islamu yajubu ma qabla. Islam itu menghapuskan semua dosa-dosa yang sebelumnya. Islam itu menghapuskan semua dosa-dosa yang sebelumnya. Maknanya seorang yang tadinya kafir, musyrik, pada masa kekufurannya, masa kesyirikannya penuh dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, maka dengan dia memeluk agama Islam, menghentikan kekufuran dan kesyirikannya, maka Islam itu akan menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Ya cukup maafnya. Persis seperti seseorang yang baru lahir dari perut ibunya. Juga seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Yang artinya, "Qul lil ladzina kafaru." Katakan wahai Nabi kepada orang-orang kafir itu, "Iyantahu." Kalau mereka berhenti dari kekufurannya, memeluk agama Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni untuk mereka dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan Islam. Ini bagi orang-orang yang sebelumnya penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Sementara bagi seseorang yang semasa kafirnya sering melakukan tindakan-tindakan ketaatan, tindakan-tindakan kebaikan, kemudian dia masuk Islam setelah itu, maka semua kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia kerjakan semasa jahiliyah itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak hapus, gak sia-sia, tapi tetap juga dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di samping pahala keislamannya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya dulu semasa jahiliyah saya memberi makan orang, membersihkan budak, menyambung hukuman silaturahmi, saya penyimpang." Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma aslafta min khair. Aslamta ala ma aslafta min khair." Engkau berarti masuk Islam dengan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah kamu lakukan. Maknanya bahwa itu kebaikan-kebaikan yang sebelumnya kamu lakukan dianggap khair, perkara kebaikan yang diganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kau masuk Islam, maka berlipat-lipat ganda pahala-pahala yang kau terima. Ini semua yang berarti nama Allah, fadilatul Islam, keutamaan Islam. Maka inti dari disebutkannya ayat-ayat di atas ialah menganjurkan segenap kaum muslimin untuk termasuk pihak rezim, berpegang teguh dengan agama Allah yang mulia ini, bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, berupaya keras untuk mengamalkannya, dan bersemangat untuk mendakwahkannya di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan penuh dengan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Nah, sekarang kita bahas hadis. Qala al-muallif rahimahullah, wa fi sahihain عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما disebutkan dalam sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa tanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, beliau memberikan masal koroni salam terkait dengan umat Islam ini dan umat-umat sebelumnya dari kalangan ahli kitab. Qala bersabda, masalukum, perumpamaan kalian, wa masalu ahlil kitabain, dan perumpamaan dua ahli kitab, yakni al-Yahud wa Nasara, yang dimaksudkan dengan Rabbi Azzaullah, masalukum ay antum ma'anabikum, perumpamaan kalian oleh kaum ini, kalian dengan nabi kalian Nabi Muhammad SAW, wa masalu ahli kitabain, dan perumpamaan ahli dua kitab yakni al-Yahud wa Nasara, yakni mereka dengan nabinya masing-masing, Yahud dengan Nabi Musa, Nasara dengan Nabi Isa alaihi wasallam. Kama sari rajul, diumpamakan seperti seseorang laki-laki, istajara ujara'a, istajara meminta ijara, ujara'a kepada beberapa orang kecil, yakni meminta beberapa orang untuk menjadi pegawainya, pelayannya, karyawannya, dengan upah dan bayaran. beberapa orang, beberapa ajir, ujarah, beberapa orang untuk kerja menjadi pegawainya dengan bayaran. Fakol, maka berkatalah laki-laki tadi, man ya'maluni, siapa yang mau bekerja untukku, min ghudwatin ila nisfin nahar, min ghudwatin dari pagi hari ila nisfin nahar sampai pertengahan siang, ala qirat, dengan bayaran satu qirat, yakni satu bagian. Adapun makna qirat secara alat bayar, qirat dengan makna nisfu danik, setengah danik, yaitu sudusud dirham, seperenam dirham. Tapi ini mau kan disini ala qirat, yakni dengan jatah bayar tertentu. Fa'amilatil Yahud, ternyata orang-orang Yahudi beramal, bekerja. Thumma qala, kemudian laki-laki itu berkata lagi, man ya'maluni, siapa yang mau bekerja untukku, min nisfin nahar ila salatil 'ashr, dari pertengahan siang sampai sholat asar, ala qirat, dengan bagian satu qirat, fa'amilatin nasara, ternyata orang nasara yang bekerja. Summa qala, kemudian laki-laki itu berkata lagi, man ya'mal min salatil asri ila antadhi bashar, nah siapa yang mau bekerja untuk min salatil asri, dari sejak salat asar ila antadhi bashar sampai tenggelamnya matahari, ala siratain, dengan bagian upah dua qirat. Katanya Rasulullah SAW, fa'antum hum, maka kalianlah mereka yang bekerja dari mulai ba'dal 'ashr sampai tenggelamnya matahari, dengan ganjaran, dengan upah dua qirat. Fadzalimatil Yahud wa Nasara, maka orang-orang Yahudi karena orang pun marah, komplain. Waqalu, dan mereka menyatakan, malana aktsaru a'malan, aktsaru amalan wa aqallu ajra, malana, kenapa kita ini aktsaru amalan, lebih banyak pekerjaannya, wa aqallu ajran, tapi lebih sedikit upahnya. Komplain ini Yahudi dari mulai pagi sampai siang, lama sekali. Nasara dari mulai pertengahan siang sampai asar, lama ini, tapi tidak selama orang Yahudi. Masing-masing dikasih upah satu qirat. Sementara umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kaum muslimin, dari mulai asar sampai maghrib, singkat waktunya, tetapi mendapatkan upah tersebut. Masya Allah. Kala, laki-laki itu berkata, hal naqastum, hal naqastukum min haqqikum syai'a, apakah aku mengurangi kalian? Naqastukum, aku kurangi kalian, min haqqikum syai'a, sedikit saja dari haknya kalian. Apakah saya mengurangi data atau kiranya kalian? Di awal sudah dikasih perjanjian, Siapa yang mau bekerja dari pagi sampai siang satu kirot, ya kan? Kami yang bekerja. Apa saya kurangi satu kirotnya ini? Jawabannya tidak, dikasih satu kirot. Begitu pula kalau kalau ada perjanjian sebelumnya dari pertengahan siang sampai asar satu kirot. Kami yang bekerja lagi kalau nggak kalau. Apa saya mengurangi jatahnya kamu tadi? Jawabannya mereka mengatakan Allah. Mereka mengatakan apa tidak? Artinya masing-masing mendapatkan upahnya dengan sempurna. Allah berkata dia Zalika qawli utihi man asyara. Itulah keutamaanku yang aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Itu kehendak saya, kemauan saya. Pekerjaan dari mulai pada asal sampai akhir dua kirot, itu kemauan saya, kehendak saya. Ketika saya memberikan dua kirot, itu keutamaan dari saya pribadi yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Ternyata yang bekerja ialah kaum muslimin. Hadis ini menabin Allah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan kaum muslimin umat ini dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya. Umat yang sebelumnya itu aktsaru amalan, banyak sekali yang namanya amal-amal yang ada. Diwajibkan ini, diwajibkan ini, harus begini, harus begini, harus begitu. Luar biasa. Tapi pahalanya sedikit, tidak seberapa. Baik itu dari kalangan Yahud atau dari kalangan Nasara. Sementara umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memeluk agama Islam, amalnya sedikit, pahalanya banyak. Barakallahu, itu keutamaan Islam muslim. Ini nampak dari beberapa amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam. Sedikit berbuat siapa buat siapa. Contohnya sekarang seperti keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Di bulan ini Bismillahirrahmanirrahim, kaum muslimin mendapatkan keutamaan khusus yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya, yaitu pada bulan ini terdapat yang namanya Lailatul Qadar, malam qadar. Yang utamanya dinaskan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bayangkan para jamaah semua, amalannya semalam, satu malam, tapi pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun tuh? Hah? 80 sekian tahun. Bayangkan, sedikit sekali amalan kamu itu hanya diminta untuk mencari malam qadar dalam satu malam. Fi lailatin, satu malam saja. Malam qadar itu tidak beberapa malam. Cuma satu malam saja. Tapi keutamaannya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 80 tahun sekian belum tentu umurnya kita itu mencapai 80 sekian. Apalagi untuk zaman-zaman sekarang ini, dikatakan sama Rasulullah SAW dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marwah, dikeluarkan oleh para sahabi dan juga yang lainnya, menyebutkan a'malu ummati baina 60 wa 70 sana wa qalilun man tajawaza dzalik. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali orang-orang yang melampaui itu. Bayangkan. Nah ini pahala satu malam yang dikatakan malam kodar itu lebih baik dari 1000 bulan yang kalau kita kalkulasi dengan tahun 80 sekian tahun melampaui keumuman umurnya umat Islam. Bayangkan ya, hanya semalam. Sementara umat-umat yang terdahulu mereka harus bercapek-capek, berpayah-payah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala selama itu. Umat Islam dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala semata, dikasih berbagai macam amalan-amalan yang sangat ringan dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, tapi pahala yang sangat besar. Contohnya dari malam. Sama cerita lagi yang lainnya. Seperti melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat ini saja. Jadi katakan sama Rasulullah SAW, khairun minat dunia wa mafiha. Melaksanakan 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh, qabliya subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma 2 rakaat kok. Bayangkan. Cuma 2 rakaat sebelum subuh. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kurang apa? Sedikit amal, banyak pahalanya. Itu umat Islam. Pahala membaca Al-Quran. Tamam? Al-hasanatu bi'asri amsalih, katanya Rasulullah. Satu kebaikan itu diganjar 10 kali lipatnya. Disebutkan dalam sebagian riwayat dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang dikatakan hadis oleh sebagian ulama. Rasul mengatakan, la aqul al-islam min harfun. Aku sudah mengatakan alif lam itu harf. Wal alif harf, wal lam harf, wal lam harf. Alif sendiri, lam sendiri, lam sendiri. Maknanya oleh Allah fikum, Anda membaca alif lam mim 30 pahala minimalnya. Alif 1 pahala, lam 1 pahala, mim 1 pahala, 10. Tidak salah ngomong. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 1 pahala. Al-hasanatu bi asri amsal. Satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya itu minimal. Bahkan dilipat gandakan ila sab'i mi'ati dhi'fin sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah sampai lipat-lipat ganda yang sangat banyak. Tapi itu jumlah. Itu baru alif lam mim 30 pahala, 30 ganjaran. Nah kalau kemudian ada orang yang membaca Al-Quran sekali duduk membaca Al-Quran satu juz, itu berapa hurufnya itu? Ratusan. Dikalikan minimal 10 ribuan pahala. Bagaimana kiranya kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganjar satu kebaikan dengan 700 kali lipatnya? Ingnoai. Dengan dikalikan berapa ya? Sangat banyak pahala yang ada. Padahal amalnya aqallu amalan wa aktsaru ajra. Sedikit amalnya banyak pahalanya. Itu kaum muslimin. Keutamaan khusus kaum muslimin yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang sebelumnya. Maka dari sini berarti tentunya seorang muslim yang berakal sehat, tentu dia akan berupaya dengan sekuat tenaga mengumpulkan sekian banyak pahala-pahala tadi dengan berbagai macam amal-amal yang ada. Bersemangat untuk mengamalkan Islam. Bersemangat untuk menampilkan Islam tengah-tengah masyarakatnya, mengilmuinya, mempelajarinya, mendakwakannya. Semuanya pahala. Tapi kenapa Allahumma azzaqumullah, Islam yang memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan itu, justru banyak anak-anak Islam yang tidak mendapatkan pahala Islamnya? Merugi, merugi. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, wailun liman ghalabat sayyi'atuhu hasanatih. Sungguh celaka, wail, sungguh celaka, sungguh binasa, seseorang yang kejelekan-kejelekannya itu mengalahkan kebaikannya. Ya, dalam Islam dengan bina azza wa jalla. Dari nafs hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, disebutkan seseorang yang mengamalkan sayyi'ah, satu kejelekan, itu dibalas satu kejelekan saja, tidak dilipat gandakan banyak. Yang namanya sayyi'ah, satu kejelekan, dosanya satu. Sementara satu kebaikan, pahalanya 10, bahkan lebih sampai 700, bahkan sampai lipat gandanya setengah banyak lagi. Nah, kalau kemudian ternyata ada kaum muslimin, anak-anak Islam, pemuda-pemudi Islam, orang-orang tua Islam, muslimin, muslimat, ternyata kemudian kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, ya Allah, itu merugikan orang yang binasa, orang yang merugi, orang yang betul-betul tidak bisa memperlakukan keislamannya. Berarti kan banyak dosanya, sedikit amalnya. Kalau sekedar itu betul matematika, nggak boleh seperti itu ya. Dia dosa 10, beramal 1, itu imbang, kan gitu ya. Itu kalau kalkulasi matematika biasa. Satu kebaikan 10 kali lipatnya, sementara satu dosa satu aja dosanya itu. Dia 10 dosa, satu kebaikan imbang. Ini enggak, ternyata kalah dengan berbagai macam kejelekan-kejelekannya, dosa-dosanya, kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan dengan seksama bagaimana keutamaan Islam yang digambarkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan betul keislaman Anda. Islam itu tidak cuma Islam KTP atau Islam pengakuan. Islam itu mengandung konsekuensi. Harus masuk ke dalam Islam secara kasah menyeluruh dengan melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan. Mumpung kamu masih muslim, manfaatkan Islam Anda dengan meraih keutamaan-keutamaan yang sangat besar dari Islam. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Maka di bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah, penuh dengan barokah, penuh dengan lipat ganda pahala ini, tentu dinasihatkan kepada segenap kaum muslimin sekalian untuk mengisi Ramadannya dengan berbagai macam amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya siangnya, puasanya dengan iman, waqidah dengan iman dan mengharapkan pahala. Sholatnya di waktunya, jangan lupa berjamaah bagi laki-laki, bagi perempuan dikerjakan tepat pada waktunya, sholat-sholat sunnahnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, dan sunnah-sunnah yang lainnya, memperbanyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, memperbanyak infak dan sedekah, melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, melaksanakan tarawih secara berjamaah dengan khusyuk dengan tumakninah dan amal-amal yang lainnya lagi. Dengan harapan kita sebagai muslim dengan keikhlasan kita, kemudian kita melaksanakan amal-amal Islam tadi, mendapatkan pahala besar yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu ingat dan mohon kita sayang. Dan insyaAllah akan diteruskan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.